kabut dari selatan. Seolah cerita hati jantan pemuda berharap menjadi lelaki di arena, walaupun langkah bagi mereka penuh liku duka, namun tetap percaya sinar terang kan di kembali dan menang, lalu pergi dan menang, pergi lagi dan menang.